dia melakukan taksil fi talab al-ilm. Tamam, al-hifdh wa al-dhabt wa al-syarh. Jangan lupa ya, akhi. Abu Sufyan, sebutkan secara global tentang kaifiyah at-talab wa at-talaqqi. Kaifiyah at-talab wa at-talaqqi secara global. Kaifiyah talab dan kaifiyah talaqqi, bagaimana cara talab dan talaqqi. Sudah merosak itu sudah nutup. Tapi buka itu bukan merosak. Membaca ulang. Abu Sufyan. Jangan mana-mana pikirannya. Kali ini untuk belajar itu harus fokus. Sama capan-capan. Nangar ya. Tentunya perlu melakukan tindakannya advokasi. Advokasi apa? Siapa? Ibnu Qasim, gitu ya. Belajar, ada surat, taruh kotak. Ada ini, taruh kotak. Terus sampai selesai belajarnya baru dibuka. Ada yang mati, bapaknya sakit, ininya itu. Salah satunya, sudah kader Allah, siapaan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, pulang ke rumahnya. Kalau saya dalam keadaan dan bawa ilmu, ya benar ya. Kalau ada SMS, kalau telepon diangkat, kotor terima ya sudah. Rahmat. Kita terus. Yang saya ingin tahu itu ialah bagaimana kaifiyah talab dan kaifiyah talaqqi secara global, secara mujmal. Saya belum enggak menanyakan secara mufassal, secara mujmalan. Terangkan kemarin sudah ini. Ya akhir. Ada mujmalan, ada mufassalan. Yang saya tanyakan sekarang yang mujmalan. Ya apa ini? Kalau aku tak kayak saya jawab, bagaimana aku bisa mengamalkan? Ayah, cari saja. Gimana cari? Nah, ilmunya aja lupa, gimana mengamalkannya? Itulah rinciannya. Atau menunjukkan rincian tadi yang menunjukkan asal usul mutawalat yang ini ila akhirih. Secara mujmal, secara mujmal itu kan tak tak tak selesai. Ini secara mufassal harus berkaitan dengan terperinci nih. Ya apa kata ya? Nah, gimana jawabnya apa kata ya? Itqan al-usul. Terus yang kedua, satu kalimat syai'an fa syai'an. Mananya apa? Bahasa ringkasnya apa bahasanya? Mencari ilmu satu demi satu. Nah iya, bahasa singkatnya namanya apa itu? Hattadarruj. La ba, zakarta khairan ya. Hadza huwa jawabnya. Yang pertama itqanul usul. Tamam? Yang kedua, taksil tadi. At-taksil wa taksis fi talabil ilm. Yang ketiga at-tadarrus. Lagi kepada dia. Tiga ini yang dikatakan secara mujmalan sama saya. Di awal pembahasannya itu. Baru setelah itu beliau menyebutkan secara mufassal. Ya, terima kasih. Nat yang mufassal. Yang menyebutkan secara tafsil. Berapa poin kemarin? Berapa poin kemarin? Ada 6. Ada 6 poin ya. Had. Had indak. Salah satu urut, yang mesti 6. Satu aja dah bisa. La ilaha illallah. Dari 6 biji satu dah bisa. Satu aja jadi. Satu aja. Satu aja. La ilaha illallah. Lagi pikir apa ya? Apa Muslim? Hifz muhtasarin fihi. Nabah menghafalkan muhtasar dari semua bidang. Ada lagi yang belum saya tambahkan? Dari apa? Tidak berpindah dari mana? Ayo, la tantaqil min mukhtasarin ila mukhtasarin bila mujib. Pindah dari itu. Kalau yang apa? Sebab. Lagi yang lain. Sampai mentok antum sudah. Hah. Lagi yang lain. Membabatnya kepada siapa? Nah, babtuhu ala syekhin mutqin. 3, masyaallah. Ada khair kecil ya. Lagi yang lain. Loh, bukan itu sudah itu pengertian taksil tadi. Sekarang yang disebutkan sama Syekh Bakar yang mufassalan tadi. Tafsil rincian yang namanya kaifiyah talab sendalam. Habis? Entok sudah ini. Dalam apa? Dalam belajar. Tidak ada itu. Seingat saya tidak ada itu. Ya, nah ada juga dia. Nah, yang ada apa? Ada mengisihar bil mutawwalat sama rahmat tadi. Tidak menyibukkan diri dengan mutawwalat sebelum mengitkan usulnya. Habis ya. Habis. Dikurang dua. Katanya 6 tadi, rukun iman. Ini luar rukun iman, rukun talaki. Habis, masya Allah. Habis atau berapa? Antum nggak punya lagi yang lain? Hah? Ini kalau tarekat ini nggak diamalkan lupa ini. Mereka dulu berusaha untuk menjaga ilmu dengan cara mengamalkan. Ya ini dia. Ada lagi yang lain? Apa? Memiliki semangat yang membaca, masya Allah. Untuk apa? Untuk apa dalam membaca ini? Biar kerasan bodoh atau gimana? Untuk mencari ilmu. Teruskan. Ini baru pertimbangan. Belum masuk ke intinya. Ini sebetulnya sebagian di pantai. Punya semangat yang membaca untuk mendapatkan ilmu. Gitu aja sudah. Ada terus aja itu yang paling penting. Nah, diteruskan sendiri. Hah? Yang lainnya. Jangan yang lainnya, yang ini dulu aja. Disebutkan sama Haril coba separuh dia. Semangat yang membaca. Mengumpulkan jiwa semangat yang kuat menerima atau mendapatkan ilmu. Ada keterusannya, terusannya itu yang intinya malah. Supaya apa kalau buat ini? Mengamalkan. Supaya apa maksudnya? Iya, jadi kan semangat membaca untuk mendapatkan ilmu supaya ini itu talak apa namanya prinsip talaknya di sini supaya apa? Tapi disebutkan lupa lagi, apa sih antum? Supaya apa Pak Khotris? Supaya berhasil. Ya mestinya ya, orang yang sibuk-sibuk seringkali dia berhasil. Supaya apa Bu Sulaiman? kita nggak disebutkan di situ. Jelas yang namanya belajar ilmu agama itu supaya bisa belajar kitabnya para ulama. Oh, nggak disebutkan itu terlalu tinggi itu ya. Gimana paham? Agar tetap berada di dalam tegar. Tahu? Tegar di dalam. Tegar. Kayaknya kemarin nggak ada punya tegar-tegaran. Lu jangan bikin sendiri yang dibawakan kepada sama Syekh. Allah Ustaz, Allah Ustaz. Khair. Supaya simrar. Ya, nyari sendiri dia. Enggak ada yang tahu. Abu Farhan. Itqan. Bukan, bukan itqan itu dari awal tadi. Gimana tuh? Ini dikarenakan Hanif menyebutkan cuma separuh, jadi nyambungnya susah ini. Cuma masih depan lagi. Itu ini yang sama dia. Supaya dia sampai ke tingkatan yang lebih tinggi. Tujuannya itu untuk tarakti, untuk supaya bisa naik tingkatan dia kepada yang lebih tinggi, supaya bisa masuk kepada mutawalat, buku-buku yang besar dengan cara yang tepat. Ini intinya tuh ini malah terkait dengan semangat-semangatan tuh ya min awal. Tapi upaya tujuannya supaya bisa terapi. Terus naik sampai kepada puncak ilmu tadi. Ahsan. Tinggal satu ini, Abu Ubaidah. Satu biji ini yang cuma satu itu karena susah tinggal-tinggalnya. Apa satu itu? Abu Usman. Sudah bukan sama muslim, tidak pindah ke sebuah muktasab ke muktasab yang lain dengan tanpa sebab. Sudah itu tinggal satu biji. Wah ustaz cepat ini, harus dimulai talimnya ini, dia dapat banyak ini. Ya Allah ya akhi, disuruh tinggal satu. Abu Ismail. Yang serius belajarnya ilmu itu sendirian sekarang di sini, hah? Yang serius, tinggal baik ya. Nah, tinggal baik ya. Hah? Eh, nggak baik. Hah? Eh, kira-kira itulah kamar tinggalnya ya. Nah, apa saja kok? Bahasanya ittinasul awabid wadawabitil ilmi, memburu, menjaring dan mengikat faedah-faedah yang bertebaran di tubuhnya para ulama, khususnya yang wadawabit al ilmiyah. Gitu ya. Diikat pakai apa Sarif? Pakai tulisan. Terus di mana Sarif? Terus mengucapkan tulisan. Itu antara caranya. Nah, bas, Allah ya. Cuma roja ya, Fi. Jangan dibiarkan aja. Qala rahimahullahu taala. Setelah kita selesai pembahasan tentang masalah tafsil rincian-rincian daripada qalab. Sekarang ini pembahasan tentang masalah apa yang didahulukan. Jadi sekarang merinci tentang masalah masing-masing bidang ilmu. Qala rahimahullahu taala wa kana min ra'yi Ibnu al-Maliki, dan di antara pendapat atau ra'yunya Ibnu al-Maliki, alla yakhlita at-talibu fi at-ta'limi baina ilmain, supaya jangan sampai seorang talib itu mencampur fi at-ta'lim dalam belajar dia baina ilmain, di antara dua ilmu. Ingat ini kemarin bahas untuk seorang pemula. Adapun yang sudah menapaki jenjang yang berikutnya, maka dikembalikan kepada pemahaman dan kekuatan otaknya masing-masing. Wa ayyuqaddima ta'limal arabiyyati wasyi'ri wal hisab, dan supaya dia mendahulukan belajar ilmu bahasa Arab, syair dan hisab. Thumma yantaqilu minhu ila al-Qur'an. Kemudian pindah dari ilmu tadi kepada Al-Qur'an. Ini ra'yu siapa ya, Fan? Ibnu al-Maliki. Wa hadha ra'yun ghairu sadid. Ini pendapat yang kurang tepat. Memang di mana beliau mendahulukan syair dan hisab daripada Al-Qur'an. Agama yang baru. Kalau mendahulukan al-Arabiyah, mendahulukan bahasa Arab, thumma al-Qur'an, famusallam. Tepat. Tapi kalau kemudian mendahulukan syair dan hisab baru Al-Qur'an, ini kurang tepat. Qala rahimahullah, lakin ta'aqabahu Ibnu Khaldun. Tetapi pendapat ini disanggah oleh Ibnu Khaldun. Beliau mengatakan bi anna al-awa'id la tusa'idu hala 'ala hadha. Bahwasanya kebiasaan masyarakat sekarang, awa'id, tidak mendukung teori ini. Wa anna al-muqaddam huwa dirasatul Qur'an al-Karim wa hifdhuh. Yang didahulukan justru mempelajari Al-Qur'an, Al-Qur'anul Karim dan menghafalnya. Ini barakallahu fiik pendapat yang lebih mendekati. Sehingga yang kali pertama dipelajari ialah Al-Qur'an. Penantum harus fahami barakallahu fiikum, ini pembahasannya ialah mentarbiyah seorang anak dari semenjak kecil dengan ilmu. Ini teori ini untuk mereka yang masih kecil. Artinya taklim itu belajarnya dari mulai usia kecil. Itu sudah harus didahulukan dengan Al-Qur'an. Hifdzul Qur'an, membaca Al-Qur'an dengan benar, dengan tajwidnya, dengan tartil sampai selesai. Dan mempelajari Al-Qur'an. Baru setelah itu dia belajar ilmu bahasa Arab. Paham ya? Belum mengatakan setelah itu yang mengisyaratkan bahwasanya teori ini untuk orang yang belajar semenjak kecil. Beliau mengatakan ni annal walada madama fil hijri. Sebab seseorang anak itu al-walad selama dia masih di pangkuan orang tuanya masih kecil, yanqadul hukum, dia akan tunduk dan patuh pada hukum yang ada. Fa idza tajawazal bulugh sa'ada jabruh. Tetapi kalau sudah dia melampaui usia baligh kayak antum-antum sekarang ini, sa'ada jabruh, susah untuk dipaksa. Paham insyaallah ya. Sehingga teori yang disebutkan sama beliau rahimahullah Ibnu Khaldun ini bagi yang belajar sejak kecil, maka didahulukan dengan Al-Qur'an. Semua ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Qur'an, tajwidnya, qiraahnya, tartilnya, mampu dia membaca Al-Qur'an secara mujawadah, kemudian diminta untuk menghafal Al-Qur'an sampai selesai khatam Al-Qur'an. Baru setelah itu masuk pada dengan ilmu yang berikutnya yang mereka sebutkan al-Arabiyah, ilmu bahasa Arab, khususnya untuk orang-orang Aceh. Barakallahu. Adapun untuk yang sudah menjelang yang sudah balig, yang sudah dewasa antum, itu kembalinya kepada masing-masing dia, masing-masing orangnya. Yakhtalif bikhtilaf fil ashhas. Ini namanya fleksibel. Kalau dia otaknya masih cemerlang, karatnya enggak terlalu tebal, gitu ya. Masih cemerlang, mampu bagi dia untuk menghafal Al-Qur'an. Maka yang dianjurkan barakallahu fikum awalan wahul muqaddam, yang didahulukan hafal Al-Qur'an. Sampai selesai khatam 30 juz. Baru kemudian setelah itu dianjurkan untuk menghafal beberapa mutun hadithiyah, matan-matan hadis Arba'in Nawawi atau semisalnya yang ringan-ringan, tujuannya supaya dia memiliki hafalan Al-Qur'an was Sunnah. Setelah itu baru mempelajari bahasa Arab. Paham insyaallah ya. Ini yang otaknya masih cemerlang, ini yang masih punya kekuatan hafat yang luar biasa atau yang kuat. Karatnya itu belum banyak. Benar ya. Adapun barakallahu fikum seseorang yang mencapai usia baligh sudah dewasa dan kekuatan hafalannya itu kurang, terlalu banyak karat. Sama? Dalam kondisi yang demikian barakallahu fikum, maka dia mendahulukan ilmu bahasa Arab. Sambil kemudian dia berusaha untuk yahfadzul Qur'an syai'an fa syai'an. Tipe orang yang kedua ini barakallahu fikum susah untuk hafid 30 juz. Dipaksakan bertahun-tahun enggak bakal hafal. Kenapa? Nah, bukan tipe penghafal. Otaknya dicendel, terlalu banyak karat. Tamam? Di usia yang sudah dewasa semacam itu, maka dia harus mengejar ulumul alat, ilmu-ilmu alat, supaya dia bisa memahami Alkitab dengan pemahaman yang benar. Barakallahu. Jadi faham ya? Maka dia masuk dalam pembahasan ilmu bahasa Arab, belajar bahasa Arab yang benar, dan kemudian apa namanya disertai dengan terus menghafal dan membaca Al-Quran syai'an syai'an. Baru kemudian ilmu-ilmu yang berikut. Sehingga kembali pada masing-masing orang. Intinya fleksibel, jangan memaksakan diri. Nah, apalagi kalau baru mengerti prinsip yang al-haq ini di usia sudah senja, baru ngerti ilmu yang benar dalam keadaan sudah hampir mau punya cucu, kan gitu ya, terbesar-besar semua anaknya sudah pada menikah nikah semua dan mau punya cucu, baru ngerti ilmu yang hak ini. Tapi harus belajar ya. Dalam kondisi yang semacam itu tidak bisa dipaksakan untuk dahulukan dulu hafal Quran. Mahfud ya, terus mahfud ya, pingsan dia. Sudah nggak mungkin memikirkan yang semacam itu. Yang dia pikirkan sekarang itu dapur, bagaimana dapur terus mengepul asapnya itu, kan gitu ya. Sudah mikir banyak anak. Dalam kondisi yang demikian barakallahu fiik, dia dituntut untuk mengerti ilmu din dan mengerti tentang ahkam syariah yang dia amalkan dalam kesehariannya. Maka dia harus lebih banyak mempelajari ulumuddin. Kalau misalnya mampu belajar bahasa Arab, dahulukan bahasa Arab dengan tujuan mempermudah pemahaman ilmu din yang ada. Sambil terus pelan-pelan membaca Al-Quran, menghafalnya syai'an fa syai'an. Intinya dalam usia yang semacam itu dia diminta untuk mengerti ilmu-ilmu agama yang praktis supaya dia bisa mengamalkan semua amal-amal yang ada dengan ilmu yang dia. Dia sudah banyak amalan yang harus diperbaiki soalnya. Hakata, fleksibel Evan tidak monoton dengan sebuah teori. Qala rahimahullah ta'ala, amal khalatu fit ta'lim baina ilmaini fa akthar. Adapun mencampurkan pada belajarnya antara dua ilmu atau lebih, fa hadza yakhtalif bi ikhtilafil mutaallimina fil fahm wan nashaat. Maka ia tergantung atau berbeda tergantung dengan keadaan masing-masing orang yang belajar tentang pemahaman dan semangatnya dia. Ini bagi mereka yang sudah mulai jenjang berikutnya, bukan lagi pemula. Sudah mulai punya kemampuan, maka dikembalikan kepada kemampuan dia masing-masing. Dia mampu 2, 2, mampu 3, 3, mampu 4, 4, 10, 10, sesuai dengan pemahaman dan semangatnya masing-masing. Wa kana min ahlil ilmi man yudarisul fiqh al-hambali fi zadil mustaqni' lil mubtadi'in والمقنع لمن بعدهم للخلاف المذهبي ثم المغني للخلاف العالي. Sebagian para ulama yang dimaksudkan ahli ilmu di sini ikhwan, ulama mamlakah, ulama Saudiyah. Di sana barakallahu fikum yang dominan mazhab Hambali. Mazhab Hambali walaupun banyak di kalangan para ulama Saudiyah yang tidak muta'assib, yang enggak taklid dengan mazhab Hambali. Dan sebagian ada yang takut yang tangsur. Dikarenakan yang umum di sana dalam mata Hambali, maka tatkala mereka mengajarkan fikih, makanya diambil buku-buku atau fikih-fikihnya Hambali. Mereka ini ada yang mengajarkan fikih Hambali pada Zadul Mustaqni' untuk mubtadi'in, para pemula. Jadi para pemula diajarkan Zadul Mustaqni'. Ini yang disyarah sama Syekh Ibnu Utsaimin Asy-Syarhul Mumti'. Ini matanya Asy-Syarh al-Mumti', syarah Zad al-Mustaqni'. Ini pemula. Wal muqni' liman ba'dahu min khilaf al-madhhabi. Dan mengajarkan kita bal muqni'. Al-muqni' bagi untuk tahapan yang setelahnya untuk mengetahui khilaf madhab. Yang dimaksud dengan khilaf madhhabi ikhwan, khilaf pada madhab tersebut. Madhab Hambali saja. Itu muqni'. Tapi dengan tambah dalil. Tsumma al-mughni lil khilafil 'ali. Kemudian mengajarkan al-mughni untuk tahapan yang sudah mapan ilmunya, lil khilaf al-ali, untuk mengetahui khilaf yang lebih tinggi lagi. Al-Mughni menjelaskan tentang madzhab Hambali dan menerangkan khilafnya para ulama secara luas sehingga melibatkan semua madhab dengan tarjih. Sebagai ulama, barakallahu fikum, sebelum mengajarkan Al-Mughni mengajarkan Al-Kafi. Jadi ada Zadul Mustaqni', ada Al-Muqni', ada Al-Kafi, ada Al-Mughni. Ini semuanya karya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Kalau Al-Kafi barakallahu fikum lebih tinggi lagi dari Al-Muqni'. Kalau Al-Kafi disebutkan dua pendapat di madhab yang ada, atau dua sisi pendapat, dua wajah dari madhabnya mereka dengan dalil, dengan dalil, dan tidak menyinggung khilaf madhab yang lainnya kecuali sedikit. Ini tahapan sebelum masuk pada Al-Mughni. Paham ya? Kalau Zadul Mustaqni' itu matan murni, bas matan sebagaimana Adul Bahiyah karya Syaukaniyah, matan aja, matan dengan tanpa ada dalil wala khilaf wala isi. Untuk Al-Mughni sama Al-Kafi lebih tinggi lagi, disebutkan ada khilaf pada madzhab tadi Al-Hambali dengan dalil, dalilnya masing-masing. Al-Mughni lebih luas lagi. Qala rahimahullah ta'ala wa la yasmah li tabaqati al-ula an tajlisa fi darsi thaniyah, dan ahli ilmu tadi tidak memperkenankan dan mengizinkan untuk tabaqatul ula, tingkatan pemula, an tajlisa fi darsi thaniyah, untuk duduk pada daris tingkatan yang kedua. Tidak boleh. Ada yang pemula ikut Mustaqni', ada yang tingkatan mulai maju, tingkatan yang kedua daris Al-Mughni', yang sudah pinter-pinter Al-Mughni'. Kenapa? Daf'an lit-tashwish, dalam rangka untuk menolak at-tashwish, kerancuan pemahaman seorang talib dalam belajar. Ini terkait dengan permasalahan pemilahan kitab yang dipelajari. Jadi paham ya? Jadi ada pengajaran untuk para mubtadi'in, mutawassitin, dan al-mutamakkinin. Satu ya, Pak. Nah, ini kalau waktunya banyak. Tetapi kalau dia hanya mengajarkan satu kitab fikih saja, tamam? Maka dia teruskan sampai selesai. Misal dia hanya punya satu waktu, dia mengajarkan sebuah kitab fikih yang dia pandang tepat. Ketika dia mengajar, jangan terpaku pada orang yang belajar kepada dia, tetapi dia harus menyelesaikan kitabnya itu. Sebab pada umumnya di kalangan para masyayikh atau di kalangan atau di sebuah pesantren yang tidak menggunakan jenjang pendidikan per tahun, tamam, dengan tanpa klasikan misalnya, itu yang datang itu terus silih berganti. Datang lagi yang baru. Yang lama pergi, datang lagi yang baru, terus begitu. Muter. Sebagaimana kayak yang di Yaman ya, Pak. Dalam kondisi yang demikian, maka sang syekh tadi terpaku pada kitabnya. Selesaikan kitabnya. Jangan kemudian mengajarkan misalkan santri yang sekarang ini, harus sampai menyelesaikan kitab Thaharah. Datang santri lagi yang baru, syekh banyak yang baru, syekh dulangi lagi untuk yang baru-baru, mulangi lagi ya kitab Thaharah. Selesai kitab Thaharah, datang lagi. Perdemikian sistemnya dia, ya gak bakal, gak bakal selesai. Dari dulu kitab Thaharah terus, kasihan yang lama-lama itu, bosen dia, syekh tabut taharo lagi. Sudah hatam 4 kali sih, dikarenakan sudah 4 angkatan. Tapi yang benar dalam kondisi yang seperti itu, barakallahu fikum, diajarkan untuk kitab sampai selesai, sehingga yang mendapatkan kitab taharo ila akhirih, maka dia mendapatkan keutamaan sebagai orang yang kali pertama belajar. Sementara yang berikutnya yang mendapatkan apa yang dia dapatkan ketika itu, yang terakhir datangnya ya mendapatkan ujung kitabnya saja. Dan paham ya? Itu kalau hanya memiliki satu waktu. Kalau waktunya banyak, maka dipilah-pilah. Ini untuk mubtadi'in, ini untuk mutawassitin, ini untuk mutamakkinin. Ini berarti bukan untuk antum. untuk para pengajar ilmu. Barakallahu. Qala rahimahullahu taala. Wa'lam. Hakala? Ya betul, wa'lam. Wa'lam dan ketahuilah. Anna dzikral mukhtasarat fal mutawwalat. Bahwasanya penyebutan kitab-kitab mukhtasar lalu atau kemudian diteruskan dengan al-mutawwalat allati yu'assisu 'alaiha at-talab wa at-talaqi ladal masayikh, yang mana seorang talibul ilmi mentaksis dirinya, mentaksil dirinya di atas kitab tersebut ketika dia belajar dan talaqi ladal masayikh, di depan para masayikh, itu takhtalifu ghaliban min qutrin ila qutrin, berbeda-beda pada umumnya dari satu negara ke negara yang lain. Ikhtilafil madhahib, tergantung madhab yang berkembang di tempat tersebut. Wama nasha'a alaihi ulama'u dhalikal qatr, dan apa yang tumbuh di atasnya para ulama-ulama negeri itu, min itqani hadzal mukhtasar, dari memungkinkan kitab mukhtasar tadi, wa tamarrus fihi, dan dia punya keahlian memarasah padanya, duna ghairi, tanpa yang lainnya lagi. Wal halu huna takhtalif min talib ila akhar, dan keadaannya di sini berbeda-beda antara satu santri kepada santri yang lain. Ini barakallahu fikum, ucapan yang semacam ini fanatina azakumullah dikarenakan pada masa itu tamam, dan juga dikarenakan kondisi yang ada di Mamlaka saat itu, terkondisikan dengan belajar fikih madhabi. Paham ya? Paham ya namanya dengan fikih madhabi? Terkondisikan dengan fikih madhabi, belajar fikih dengan masa tertentu ala madhabin mu'ayyan. Otomatis beliau mengatakan demikian, kalau di Saudi, di Mamlaka, dikarenakan yang berkembang menjadi madhab Hambali, maka yang digunakan fikih Hambali. Kalau di Indonesia ini dikarenakan yang berkembang itu yang paling dominan fikih Syafi'i atau madzhab Syafi'i, maka dipelajari fikih Syafi'i. Kalau yang di Maghrib sana, di Maroko sana dan sekitarnya yang berkembang madzhab Maliki, maka belajar fikih Maliki. Yang di Pakistan dan sekitarnya sana yang berkembang fikih Hambali, fikih Hanafi, maka belajar fikih Hanafi. Itu yang dimaksud sama beliau. Tergantung negaranya masing-masing dan tergantung gurunya juga. Gurunya itu mungkin pada fikih apa? Dia mungkin pada fikih Syafi'i, otomatis mengajarkan fikih Syafi'i. Dia mungkin mengajarkan fikih Maliki, maka dia mengajarkan fikih Maliki. Wahagat. Ini dikarenakan kondisi semacam ketika itu. Yang benar barakallahu fikum terkait dengan masalah ini. Tamam. Jadi prinsip atau usul atau kaifiyah yang lebih bagus ialah terkait dengan masalah fikih, belajar fikih itu dengan tanpa terikat dengan mazhab. Namanya fikih apa ya? Fikih apa namanya? Ya, fikih tanpa mazhab. Diistilahkan di sini fikih al-muqarin. Katanya begitu, fikih muqarin. Nah, terkait dengan fikih yang tanpa mazhab tadi, fikih muqarin tadi, ada dua cara, dua tarikhah yang dilakukan oleh para ulama untuk mengajarkan fikih kepada talabatul ilm. Cara yang pertama ialah tadrisul mukhtasarat fi, mengajarkan kitab-kitab mukhtasar tentang fikih ini. Paham? Maka dipilihkan kitab mukhtasar yang enggak terkait dengan mazhab. Kitab yang terbaik dalam bab ini barakallahu fiik ialah kitab mukhtasar yang ditulis oleh Al-Imam Syaukani. Kitab Ad-Dururul Bahiyyah. Tamam? Biasanya mereka mengajarkan dengan syarahnya juga Ad-Darari Al-Mudiyah. Terkadang sebagian ulama mengajarkan syarahnya Siddiq Hasan Khan, namanya Ar-Rawdatun Nadiyah. Tamam, tapi kebanyakan yang di Yaman mengajarkannya punya Syaukani. Ad-Dar al-Mudhiyah. Alasannya dikarenakan syarahnya Syekh Hasan Khan itu mayoritas syarahnya itu mengutip dari Syaukani, lafzan secara lafaz. Paham ya? Ibaratnya fotokopiannya Ad-Dar al-Mudhiyah tapi dengan beberapa penambahan. Gitu aja. Sehingga mereka lebih suka Ad-Darari al-Mudhiyah. Tapi sebagian ulama kayak Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau lebih suka mengajarkan Ar-Rawdatul Nadiyah Siddiq Hasan Khan. Laqli hal barakatik. Dia mengajarkan fiqih muqarin yang tidak terikat dengan waktu. Yang paling bagus buku itu. Cara yang kedua barakallahu fiik ialah mengajarkan fiqih dari kutubul hadith atau enam kutubul ahkam al-hadithiyah. Mengajarkan fiqih dari kitab-kitab ahkam, kitab-kitab ahkam yang bentuknya hadith. Jadi kumpulan ahadithul ahkam gitu ya. Kitab yang terbaik dalam bab ini barakallahu fiik tamam ialah Bulughul Maram. Bulughul Maram. Nada hasanah. Sebagian mereka memulai dengan Umdatul Ahkam. Tujuannya supaya santri atau seorang talib pikiran dia tidak centang perenang untuk mengetahui keabsahan sebuah hadis. Kenapa demikian? Dikarenakan kitab Umdah semuanya sahih. Hakata. Kitab Umdah itu muttafaqun alaih au ahaduhuma. Mesti Bukhari Muslim atau salah satunya. Otomatis mesti sahihnya. Sehingga sang talib fokus pada fiqih hadisnya saja. Paham ya? Kalau Bulughul Maram itu macam-macam, ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Walaupun Al-Hafidz membicarakan tentang pentawaifannya lebih luas, sehingga sebagai mereka memulai dengan Umdah diteruskan dengan Bulughul Maram. Sebagian ulama kita meneruskannya dengan Al-Umdatul Kubra. Jadi Al-Umdah yang ada sekarang itu, yang kecil itu yang Subro yang kecil. Semuanya mutafaqun alaih. Allah hadum. Di sana ada lagi Al-Umdatul Kubra. Sama penulisnya ya Pak Abdul Ghani Ibnu Sa'id Al-Maqdisi. Dia punya yang Kubra, Al-Umdah Al-Kubra, tebel segini ya Pak. Jadi macam-macam, ada Bukharinya, ada Mutafaqun alaih, ada Bukhari Muslim, ada Abu Dawud dan segala macam. Lebih luas ya. Sehingga tartibnya Umdah, Thummal Bulugh, Thummal Umdatul Kubra. Sebagian lagi menambahkan lagi buku yang ketiga, yang keempat, yaitu kitab Al-Muntaqal Akhbar. Muntaqal Akhbar. Muntaqal Akhbar karya Al-Majid Ibn Taymiyah yang disyarah oleh Asy-Syaukani dengan judul Nailul Awtar. Nailul Awtar itu Nailul Awtar syarah Muntaqal Akhbar. Muntaqal Akhbar itu kumpulan hadis ahkam ya Pak. Itu hadis semuanya. Sama Syaukani disyarah di Nailul Awtar. Yang dipelajari bukan Nailul Awtarnya ya Pak, terlalu tinggi. Yang dipelajari Muntaqal Akhbar. Itu dengan cara apa ini? Dengan cara mempelajari hadis-hadis ahkam. Sehingga dibahas hadisnya, kemudian diambil fiqih dari hadis tersebut. Nah, hadhihi thariqah ahsan. Thariqah yang kedua ini lebih tepat. Fungsinya barakallahu fikum ialah mengikat para thalabatul ilm dengan dalil. Hanya mengikat fiqihnya para thalabat dengan dalil. Barakallahu fikum. Itu lebih asal, lebih mudah. Barakallahu fikum. Ada mafhum? Paham ini? Ini yang lebih tepat. Ini berlaku untuk semua negara, semua tempat, semua talabah, semua santri. Sehingga tidak perlu memerinci beda antara negara ini dengan negara ini. Tidak. Semua negara dengan tarekat yang sama. Ini tarekatnya ada hadis. Paham wa hadzal aqrab. Anda paham ya? Mutunga ini. Kalau tarekat yang pertama tadi dengan matan-matan mukhtasar itu disebutkan permasalah. Masalah ini dibawakan dalilnya. Ini dalilnya. Dan yang dilakukan sama Syaukani dalam bukunya Ad-Darari Al-Mudhiyah. Kemudian para kalbik, sebagai penambahan lagi, misalnya untuk para guru ini, tapi labas untuk antum juga. Tamam, terkait dengan tarikhah tadi, entah tarikhah mutun atau tarikhah hadith, ada dua tingkatan, dua tahapan. Ada tahapan pemula, ada tahapan orang-orang yang sudah lanjut, sudah jenjang berikutnya. Untuk tahapan pemula dengan cara yang pertama, mukhtasar atau maran tadi itu, dia menyebutkan masalahnya, difahamkan masalahnya, dalil, selesai. Pindah yang berikutnya, masalah yang kedua, difahamkan masalahnya, dalil. Terus begitu, dengan tanpa menyebutkan apa ya Pak, khilaf. Nah, masalah ini permasalahannya, ini gambarannya, ini dalilnya, jamsi. Ini masalahnya, ini gambarnya, dalilnya ini. Terus begitu, sampai selesai, min awal ila akhir. Sehingga seorang talibul ilmi itu memiliki pengetahuan apa namanya, fiqih global. Itu tingkatan pertama. Paham ya? Dia sudah punya khalfiyah terlebih dahulu. Tahu khalfiyah? Sudah punya basic terlebih dahulu. Oh, basic itu. Dasar terlebih dahulu. Latar belakang fiqihnya sudah ada. Paham ya? Begitu pula barakallahu fikum tarqah yang kedua. Dengan cara tarqah hadithiyah. Tamam, dibaca hadisnya. Kalau misalkan dia di luar Bukhari Muslim, disebutkan dengan ringkas sahih atau hasan atau dhaif. Nah, karena enggak usah penyolek penerangkan rawi ini segala, enggak usah. Ini sahih, ini hasan, ini dhaif. Setelah itu diambil fiqihnya. Tamam, hadis ini faedahnya diambil 1 2 3 4 5 6. Hadar, IMC. Yang kedua, hadis yang kedua. Faedahnya ini. Nih. Sambil ditekankan sisi argumentasi sang mu'alif untuk bab tadi. Jadi paham ya? Misalkan bab apa, misalkan bab miyah, bab air, bab apa, dia membawakan sebuah hadis, kamu sebutkan mana maudhu' syahid, sisi dalil sebelah mana, ini. Kemudian sebutkan faedah yang berikutnya, faedah kedua, ketiga, keempat, kelima, yamsi. Terus sampai selesai dengan tanpa menyebutkan apa ya, al-khilaf kecuali sedikit. Ini pada masalah-masalah yang kibar, yang masyhur khilaf ulama padanya. Ada khilaf yang rajih itu. Masuk ke perkataan yang rajih demikian. Yang argumentasi demikian. 1, 2, 3, jamsi. Sampai selesai. Tamam, sehingga dia juga demikian punya kemampuan atau punya khalfiyah yang cukup terkait dengan masalah fiqih lengkap dengan hadis untuk para pemula. Dan kitab yang paling bagus untuk ini, kitab yang ditulis oleh Syekh Abdullah Al-Ghazali. Apa kitabnya? Untuk umdah, syarah beliau, Taisirul Alam. Untuk Bulughul Maram, kitab beliau, namanya apa? Namanya apa? Tawdihul Ahkam, syarah Bulughul Maram. Ada ahsan. Iya malam. Anu itu dalam syarahnya itu gampang kan, mufradat, kosakata, terus makna ijmali, makna global dari di atas. Kemudian yang berikutnya, ma yustafadu minal hadid, faedah hadid. 1, 2, 3, 4. Kalau ada khilaf yang perlu disebutkan, disebutkan sama beliau. Khilaful ulama global beliau rojikan. Tak kata apa itu? Itu cocok untuk para pemula. Kalau antum kepingin mengerti tentang masalah fiqih dasar dari awal sampai terakhir, maka saya anjurkan antum untuk membaca kitab Taisirul Alam. Itu antum baca Tawdihul Ahkam. Tamam? Paham ini? Baik. Kalau antum sudah selesai dari awal sampai terakhir, murojaahnya, cara murojaahnya ialah antum mencermati faedah-faedah yang disebutkan oleh asy-syekh, kemudian kamu cermati hadisnya. Ini faedah dari mana? Diambil dari lafaz mana? Sudah paham ya? Terus kamu cermati. Itu namanya ta'ammul istinbat namanya, Pak. mencermati bagaimana para ulama mengambil istimbat hukum faedah dari sebuah hadis. Dia mengatakan faedah pertama demikian, demikian, demikian. Kamu cermati dari mana itu? Oh, dari sini. Kamu kasih keterangan. Ini faedah dari lafaz ini. Yang kedua, lafaz ini. Yang ketiga, dari sini. Empat, dari sini. Terus demikian. Antum murojaah demikian dari awal sampai terakhir. Selesai itu murojaah, faqih ya. Hah? Namanya faqih mubtadi. Pakai hamzah ya, kalau pakai ain ya. Kalau pakai ain nanti jadi mubtadi. Itu namanya faqih pemula. Demikian antum sudah siap untuk masuk pada fiqih mutawalah. Mau antum baca buku apapun santai. Apalagi kalau didukung dengan ilmu, punya ilmu usul fiqih, punya ilmu qaidatul fiqih, punya ilmu mustalah min hadis. Itu saya gampang. Yang anak bahas sekali masalah fiqihnya. Ini untuk tingkatan pemula. Cara yang berikutnya, yang kedua, untuk tingkatan para yang sudah jenjang berikutnya. Iya, pembahasannya luas. Tamam, disebutkan permasalahan. Tamam, dirinci gambaran-gambaran semua masalah yang ada, lengkap dengan khilafnya, lengkap dengan argumentasi masing-masing, lengkap dengan hadis. Entah dengan cara mutun atau dengan cara hadis. Kalau hadis dibahas sihatan wa dha'fan dengan sanadnya, macamnya, sehingga pengalamannya lebih luas. Itu tahapan yang kedua terkait dengan masalah itu. Kan paham ya? Itu sangat gampang, tidak susah. Tidak usah harus menggunakan fikih madhhabi. Nah, ini cara yang sekarang ini, ikhwan. Namun barakallahu fikum, juga sebagai faedah yang disebutkan, barangkali ada yang mengalami demikian. Terkadang di sebuah negara, di sebuah tempat, mau tidak mau dia harus belajar fikih madhhabi. Dikarenakan demikian yang ada di tempat tersebut. Tamam? Kalau demikian keadaannya, maka dia harus menggunakan tahapan-tahapan fikih madhab tersebut. Kayak tadi itu, dari mustaqni. Naik menjadi al-muqni, naik lagi al-kafi, naik lagi al-mughni. Wahdan. Biasanya mereka hentikan pada al-muqni atau al-kafi. Ini seorang talib ini sudah mulai paham. Masuk ke al-mughni dalam keadaan dia sudah memiliki khalaf yang cukup. Itu di gurunya itu guru yang amin, yang punya amanah dan seorang sunni salafi. Maka dia akan bebaskan talabahnya dari ikatan taklid madhhabi. Paham ya? Diingatkan supaya terus kembali pada dalil, dalil, dalil, dalil. Wah. Ini hanya beberapa tempat saja ya. Sekarang pada umumnya menggunakan fikih muqarin. Paham dong? Ini untuk yang namanya fikih. Paham ya ini? Paham insyaAllah ya? Allah ya Allah. Qala rahimahullahu ta'ala wal halu huna takhtalifu min talibin ila akhar. Dan keadaannya di sini berbeda-beda dari satu santri ke santri yang lain. Bi ikhtilafil qara'ih, dengan perbedaan qara'ih. Yang namanya qara'ih jamak qari'ah, ai istinbatul ilmi bi jawdati tab'i. Istinbatul ilm, kemampuan untuk mengambil ilmu, istinbat ilmu. Bijaudatil tab'i, dengan kebagusan tabiatnya. Jaudah itu jayid, bagusan at-tab' tabiat. Itu namanya qawari' atau qara'i. Ada seseorang yang punya tipe, dia itu memiliki tabiat yang sangat bagus dan kuat istimbat ilmunya itu. Cerdas itu. Paham ya? Istimbatul ilm dengan tabiat yang bagus. Wal fuhum juga berbeda tergantung pemahamannya masing-masing. Wa quwwatil istidad wa dha'fih, kekuatan persiapan dia mencari ilmu dan lemahnya. Wa burudatil dhihni wa tawakkudih, bekunya otak atau tawakkudnya otak, mendidiknya otak. Dingin ataukah tidak tergantung masing-masing santri. Wa kana talab fi qutrina, dan adalah al-talab, cara mencari ilmu di negara kami. Ada kemungkinan kata-kata negara kami di sini ialah Mesir. Dikatakan Syekh Bakar Abu Zaid, Misri, orang Mesir. ada pula kemungkinan mamlakah As-Saudiyah. Wa ada abhar, ini yang lebih nampak insyaallah, dikarenakan kitab-kitab yang beliau sebutkan setelah itu. Itu kitab-kitab yang biasa dijadikan sebagai silsilah belajar di Saudiyah. Beliau mengatakan waqad kana talah fi qutrina, adalah belajar di negara kami, ba'da marhalatil katatib, setelah marhalah katatib, kutab-kutab, di marhalah paling dasar. Kalau sekarang mungkin dibikin bahasa atau pendidikan anak usia dini, tapi bukan dengan cara sekarang ini yang diajari nyanyi sama joget, tetapi diajari oleh al-kutab, menulis dan membaca. Paham ya? Membaca tulis dasar. Wal akhdhi bi hifdzil Qur'anil Karim, dan setelah dia mengambil bisa menghafalkan Al-Qur'an Karim. Ini kalimat kalau antum bayangkan untuk yang gede kayak antum atau kayak masih kecil? Jawabannya masih kecil. Dikarenakan katati kuta. Saya bilang pendidikan anak usia dini, balita ya. Dari mulai balita. Selesai itu langsung masuk pada hafal Al-Qur'an. Kemudian yamur, setelah selesai hafal Al-Qur'an, yamurru bi marahil thalath. Dia melewati tiga marhalah, tiga fase belajar. Ladal masyayikh fi durusil masajid, di depan para masyayikh, di pelajaran di banyak masjid. Lil mubtadiin, untuk para pemula. Thumma al-mutawassitin, kemudian untuk orang yang pertengahan. Thumma al-mutamakinin, kemudian yang mampu. Setelah marhalah paut, tamam gitu ya, kemudian naik menjadi hafidzul Quran. Selesai masuk mubtadiin, pemula. Selesai mutawassitin. Selesai masuk mutamakkinin. Kira-kira butuh berapa bulan? Butuh ya? Oh, bertahun-tahun. Ada jawab yang baik ya. Nah, kalau ditanyakan dalam hatinya baik-baik. Bertahun-tahun. Ini dari mulai usia dini balita sampai antum mungkin sudah punya anak. Sampai pada mutamakinin itu sudah dewasa, sudah lebih dari 30 tahun. Memang barakallah. Mutamakinin kalau di tempat mereka itu sudah gelarnya doktor. Mereka kan menggunakan model anu ya, formal ya. Secara ya, doktor. Nah, masuk ke jenjang S1 aja umurnya berapa? Paling muda 19 tahun ya. Ya, lulus SMA 19 tahun ya, 4 tahun, 23 magister, berapa tahun lagi doktorah, berapa tahun lagi ya, 30 tahun lebih lah dari mulai balita sampai umur segitu, berapa tahun? Hah? Mungkin sudah hampir lebih dari 25 tahun antum menolong buana ke dunia ini, 25 tahun lebih ya. Ayo, tapi tauhid sekarang, saya sebutkan sekarang tahapan-tahapan belajar masing-masing bidang. Fafi tauhid salah satu usul wa adillatuha wal qawaidul arba, thumma kasus syubhat, thumma kitab tauhid arba'atuha li syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, hadza fi tauhidil ibadah. Tauhid usul salasa qawaidul arba, kemudian kasus syubhat, kemudian kitab tauhid. Menunjukkan kepada kelasik untuk dasar dan pemulanya dua kitab ini. Entah kamu dulukan usul salatah, baru Qawaidul Arba, atau sebaliknya. Atau sebaliknya. Ada masalah ya. Beliau mengatakan kemudian kasus syubhat, kemudian kita bertauhid. Matan, bukan Fathul Majid. Ini ra'yunya Syekh Bakar Abu Zaid. Sebagian ulama mengatakan kita bertauhid dulu, baru kemudian kasus syubhat. Kasus syubhat ya. Alasnya dikarenakan kasus syubhat itu sudah pembahasan masalah syubhat dan rudud, sudah bantahan. Ini untuk orang yang sudah makan tauhidnya. Tamam, barakallahu fiik. Empat-empatnya karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ini untuk tauhid al-ibadah, rubbiyat dan uluhiyah. Wa fi tauhid al-asma wa sifat, adapun dalam tauhid asma wa sifat, al-aqidah al-wasithiyah. Tsumma al-hamawiyah, tsumma at-tamuriyah. Iya. Salah satu hal di Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Aqidah wasithiyah, matannya. Tsumma al-hamawiyah, kemudian hamawiyah. kemudian Tadi Mulia. Tiga-tiganya punya Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ini semuanya berat, tidak ada yang ringan. Hah? Semuanya berat, tidak ada yang ringan. Semua sifat. Wattahawiyah ma'asyarhiha. Ini yang terakhir. Tidak tahawiyah dengan syarahnya. Yang dimaukan dengan syarah tahawiyah di sini, syarahnya Ibnu Abil Aiz Al-Hanafi. Ini berat urusannya. Hah? Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi. Ibnu Abil Aiz Al-Hanafi. Tayyib, untuk akidah apa? Untuk asma wa sifat terkait dengan akidah wasithiyah matan 6. Ada tayyib ya, Pak? Matan bukan syarah. Iya. Enggak bas. Tapi kalau kemudian langsung naik kepada Hamawiyah, berat. Berat ya, Pak. Kenapa demikian? Dikarenakan Al-Hamawiyah barakallahu fikum pembahasannya panjang. Bukan matan. Padanya terdapat nukulat kathira, penukilan-penukilan sangat panjang. Qala fulan, qala fulan, qala fulan. Bilafzih dengan lafaznya dengan panjang sekali. Pembahasan inti Al-Hamawiyah, pembahasan sifat Al-Ulu. Itu intinya. Dan yang lainnya juga banyak membahas yang lainnya. Apalagi Kitab Muriyah. Allahu Akbar. Ya. Nah, yakin antum langsung pusing kalau Kitab Muriyah ini. Kitab Muriyah ini barakallahu fikum pembahasan yang paling panjang tentang asma sifat, tentang kaidah, kaidah asma sifat, dan yang kedua terkait dengan masalah takdir. Tamam? Kitab ini di dalamnya terdapat munawwarah. Beliau bikin dengan sistem munawwarah. Perdebatan antara Sunni, kemudian Nufat, kemudian Mutsbitah. Sunni al-Sunni, Nufat yang meniadakan semua sifat, Mutsbitah dan yang menetapkan dengan hulu semua sifat. Yani Sunni, Mu'tazilah, Mu'tazilah. Itu debat ya, kawan. Hah? Kalau mereka mengatakan demikian, maka Sunni mengatakan demikian. Ini mengatakan demikian. Terus begitu. Jelimet ya, Pak. Alasan. Ini wallahu a'lam bishawab untuk marhalahnya orang Indonesia kayak antum terlalu berat. Terlalu. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga marhalah yang insyaallah lebih ringan barakallahu fikum untuk asma wa sifat aqidah al-wasithiyah lah. Untuk khusus tentang kaidah, kaidah asma wa sifat, kitab yang justru lebih bagus dan ringan ialah Al-Qawa'idul Muthla Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Itu kan kadang beliau terlalu panjang menyebutkan argumentasi. Bahwa argumentasi ini ditetapkan dengan dalil sam'i wal akli. Amma sam'i, dalil sam'i, Al-Qur'an, gini-gini, minas sunnah, gini-gini. Yang panjang itu kalau sudah membahas dalil akli. Wah luar biasa ya. Tapi secara global penyebutan kaidahnya bagus. Itu untuk kaidah asma sifat secara khusus. Tamam. Adapun terkait dengan usul akidah al-sunnah wal-jamaah al-wasithiyah, ini yang pertama kali ya. Setelah itu barakallahu fikum membahas kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama seputar masalah usul akidah sebelum masuk kepada Tadmuriyah sama Hamawiyah. Tamam? Kitab yang mungkin untuk pelajari para kalafi, kitab yang ditulis oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, Lumatul I'tiqad. Matan. Matan Lumatul I'tiqad. Tamam? Di akidah wasithiyahnya matan. Kemudian matan Lumatul I'tiqad. Ada. Kemudian diperbanyak membaca buku-buku ulama yang lainnya yang seputar masalah ini. Sampai betul-betul kuat prinsip kalian terkait dengan usul akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Alas. Setelah itu baru masuk pada pembahasan Hamawiyah. Dan saya anjurkan sebelum masuk kepada Hamawiyah inti membaca talkhis. Ringkasannya dulu. Itu sama Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Beliau bikin ringkasan namanya Fathu Rabbil Bariyah Bitalkhisil Hamawiyah. Fathu Rabbil Bariyah, ringkasan Hamawiyah. Hadza muhim. Supaya antum paham dulu secara global bagaimana isi Hamawiyah, baru masuk Hamawiyah. Tamam? Setelah itu baru Tadmuriyah. Itu pun dianjurkan untuk membaca Takrib Tadmuriyah dulu. Karya Syekh Muhammad rahimahullah. Pendekatan kitab Tadmuriyah. Jadi beliau bikin kayak semacam resensi. Gitu ya bahasanya. Resensi gitu ya. Nah, beliau resensi menggunakan bahasa beliau sendiri, beliau permudah isi kandungan Tadmuriyah itu. Tapi tidak mengurangi isinya. Baca begini dulu. Sampai anda memahami isinya dengan bagus, baru masuk langsung Tadmuriyah. Langsung dengan lafaz dan kalam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Tamam? Baru setelah itu antum masuk pada At-Tahawiyah Ma'asyarah. Ada kitabun azimun jiddan syaranya ya kawan ya. Dan betul-betul harus diajarkan orang yang mutqinun fil aqidah. Kalau tidak belajar dari seorang guru, antum bisa mengeluarkan bintang 9 ya Pak Kepala Antum. Dalam padanya terdapat pembahasan falsafiyah. Lebih banyak pembahasan masalah falsafiyah, membantah ahli filsafat, membantah ahli ilmu kalam, membahas masail-masail daqiqah tentang masalah akidah. Sesuatu yang tidak didengar sebelumnya di kalangan salaf. Jelimet ya. Di antara masalah yang cukup jelimet di sana, masalah baru ya, tapi diangkat di situ. Terkait dengan masalah at-tasalsul. Ini termasuk masalah muhdatsah. Tasalsul, tasalsul maudi, tasalsul mustaqbal, tasalsul afali. Di sini ada perincian yang cukup panjang. Ada corona, ada apa macam-macam itu pembahasan ini. Oh jadi mudah tuh ya. Dan sensitif pembahasannya, langsung berkaitan dengan Allah SWT. Terkait dengan masalah yang mereka singgung-singgung, tentang masalah sifat, sifat ya zat atau ghairu zat. Wah jadi mudah. Al-Muhim ini paling terakhir Tahawiyah dia, paling ujung nanti kita. Kalau semua sudah matang ilmu akidahnya benar, pokok akidah sunnah dan salafiyahnya, baru macam buku. Allah Alim Ustaz. Angkatan kemarin enggak dibahas buku ini. Atau angkatannya antum. Ya apa? Mudah-mudahan terbahas gitu ya. Artinya maju mundur juga untuk mengajarkan ini. Tapi insya Allah majunya lebih banyak daripada mundurnya. Talikot-talikotnya sudah mulai banyak untuk At-Tahawiyah. Wallahul musta'an. Klub ya. Allah musta'an. Allah musta'an. Tapi punya saya kurang 2 menit untuk selesai waktu ini. Cukup ini. Mbak terus sampai selesai ya Mbak. Itu selesai ya Mbak. Langsung sini kan? Langsung sini. Hah? Oh lain lagi yang ngajar. Kalau lain lagi ya jangan ya. Nanti itu juga tinggal kesini kan. Nunggu selesai baru selesai. Tayyip ala kulihal. Itu untuk masalah Tauhid al-Uluhiyah secara semuanya. Ya diantara mereka anjurkan untuk dibahas juga ialah Fathul Majid syarah kitab Tauhid. Ini setelah nanti di akhir. Antum perbanyak dulu kitab-kitab mukhtasarat tentang masalah uluhiyah sampai matang, baru kemudian masuk pada Fathul Majid. Ini di akhir ya. Barakallahu fiik. Secara perhitungan urutan tartib yang dipelajari dalam silsilah 3 tahun ini untuk Fathul Majid, untuk Tahawiyah di tahun yang paling terakhir. Tak tahu yang terakhir tahun ketiga atau keempat, anak tak faham. Ya betul ya. Lalu gitu lagi dia. Kau dapat tahu lagi. Allah Alaihi Wasallam yang paling terakhir. Insya Allah. Tanya itu. Ada apa? Insyaallah diteruskan pada akhirnya masuk pada pembahasan Wafin Nahwi. Yang ini sesungguhnya lebih banyak ditujukan kepada para ma'alimin, para pengajar. Tapi juga penting untuk para thullabul ilm. Siapa tahu dia masuk pada sebuah ma'had yang tidak menggunakan satu angkatan. hanya membuka durus gitu saja. Kayak dia yang diaman hanya menyediakan mudaris dan durus yang ada. Maka seorang talib ketika membaca yang semacam ini, dia tahu tahapan-tahapannya. Saya harus ini dulu, baru ini, baru ini, baru ini. Wallahu a'lam. Sebab nafsu kita bersama kita hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal barakallahu fiik. Yes.